Pertanyaan ibu saya berpesan jika dia meninggal tolong ditahlilkan, sedangkan saudara saya masih kuat. Apa ini? Saudara saya masih kuat. Apa ini? Iya, tapi saudara saya masih kuat, tutup sampai situ aja. Kemudian kosong, lalu saya minta titik-titik, apa ini? Ya, baik. Intinya adalah, kalau orang tua kita mewasiatkan sesuatu yang Nabi tidak perintahkan, jangan dikerjakan. Kita cukup mengerjakan apa yang Nabi perintahin, sudah jelas. Ada masjid lagi dibangun, sumbangin atas nama orang tua kita. Silahkan, sedekah jariah, bangun rumah anak yatim, fasilitas umum, ya kan? Kemudian mendoakan dia, beristighfar untuk dia, taubat, gitu kan? Itu semua dianjurkan. Kenapa enggak berdoa saja sepuasnya? Ya Allah, ganti semua dosa orang tua saya dengan pahala. Berdoa tiap saat dengan itu. Dengan ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Jadi kan kuburnya taman dari taman surga. Itu yang sunnah. Berdoa sampai sepuasnya. Jangan buat yang Nabi tidak kerjain gitu. Sehingga ini nanti keliru. Kiai kita cuma satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan keluar dari ajaran beliau. Kemudian doanya suami yang apa ini? Saya minta doanya suami yang sedang sakit semoga cepat sembuh, insyaallah ya, supaya bisa ikut pengajian. Mudah-mudahan Allah SWT sembuhkan suami ibu dan juga seluruh kaum muslimin yang sedang sakit. Allah SWT insyaallah mudahin segala urusan-urusan kita di dunia, dan juga Allah SWT melunasi utang orang-orang yang belum membayarnya, serta mengangkat seluruh permasalahan yang sedang menimpa kaum muslimin. Saya wasiatkan jemaah sekalian, untuk diri saya dan juga jemaah sekalian, marilah kita mengisi sisa hidup kita ini dengan amal-amal soleh. Ingatlah, peluang-peluang ibadah yang kita sia-siakan tidak akan pernah bisa terulang untuk diperbaiki. Setiap hari kita punya lembaran buku amal yang akan dicatat oleh rakib dan atid, maka biarkan rakib yang mencatat dan bukan atid, sehingga kita selalu merasa nyaman pada hari kiamat, dan juga buku lembaran itu akan kita temui penuh dengan ibadah pada hari kiamat. Ingat, menyibukkan diri dengan ibadah akan menjauhkan kita dari kemaksiatan. Maka sibukkan diri terus, habis pengajian ini apalagi sebentar nih, habis pengajian sebentar apalagi, terus begitu. Ya, jadi sehingga selalu terus terisi dengan ibadah. Jangan pernah peduli dengan perkataan setan yang kadang-kadang menunggangi orang-orang sekitar kita. Oh, kamu terlalu alim ya, masa dari taklim ke taklim lagi, masa dari mengaji ke mengaji lagi, ya tidak bisa dengar musik, tidak bisa begini, tidak bisa begitu, masa jilbabnya cuma warna itu saja, gak apa-apa, jangan terpengaruh dengan itu semua. Istiqamalah dan yakin ini kebenaran, maka kita insya Allah akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap berakhlak yang baik, perhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga orang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada benda dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.